Sajikan pertemuan yang lewat, saya akan bacakan sedikit tentang khilaf ulama tentang al di kalimat atau di kata-kata alhamdu. Ya, ada tiga pendapat tentang al di kata-kata alhamdu. Yang pertama adalah lil istighraq kama alil jumhur. Mana al di kata-kata alhamdu adalah istighraq. Ini adalah pendapat jumhur ulama bahasa dalam masalah ini. Sehingga jika mana lil istighraq, maka artinya jami' afwatil hamdi lillahi ta'ala, semua bentuk-bentuk pujian itu adalah untuk Allah. Kemudian pendapat yang kedua iljinsi. Hanya di sini adalah al-iljinsi, yaitu li hakikat iljinsi kama alaih samakhsari. Ini adalah pendapat samakhsari. Kalau maknanya adalah iljinsi, maka jin, makna kalimat jinsul hamdi thabitan lillah. Secara umum pujian itu adalah milik Allah. Jenisnya saja, jenisnya itu globalnya saja, secara umumnya saja. Kemudian pendapat yang ketiga, al-disita adalah lil-ahdi kama alaihi Ibnu Nuhas. Bagaimana pendapat Ibnu Nuhas? Maka berarti dia hanya pujian tertentu saja, tidak seluruh pujian, namun pujian tertentu. Itu pendapat Ibnu Nuhas dan juga ulama bahasa Arab dalam ulama atau pakar bahasa Arab. Kemudian kita lanjutkan masih membahas membaca tentang penjelasan pensyarah berkaitan dengan lafaz khutbatul hajah. Na'udzu billahi ayna taqsimu billahi min syururi anfusina jam'u syarrin di anna nafsa laha syarrun wan nufusu salasatun awalan nufusu nufusun sarirotun ta'muru bisari wa bisu'i tanian nufusun mutmainatun khairatun ta'muru bil khairi wa tanha an syarri talitan nufusun lawamatun wa nafsun lawamatu qila innaha wasfun lil nafsaini asal dipakai ini di anna nafsa mutmainata talu muka ala sarri wa fi'lihi wa nafsa al amarata bisu'i talu muka ala fi'lil khairi wa hadha laisa biba'idin wa kullu hadhihi nufusi madkuratun fil Qur'ani qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa ma ubarriu nafsi innan nafsal ta'ammaru bisu'i illa ma rahima rabbi wa qala ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa qala ta'ala la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawwamah wa sayyi'ati a'malina sayyi'atul a'mali ma yasu'u al-abdu iqabuhu wa jazauhu wa kullu ma'siyatin lillahi wa rasulihi fahuwa amalun sayyi'un li'annahu yasu'ul insana wa'lam anna lil ma'asi atharon alal kulubi fin khirafiha wa zayhiha wa atharon alal akhlaki wa alal a'mali qala Allahu ta'ala falamma zahu azahu Allahu kulubahum faqauluhu falamma zahu hada amalun sayyi'un natijatuhu azahullahu qulubahum fal a'malu sayyi'atu laha atharun wakhimatun wa li hada yajibu 'alal insani idza satarat minhu sayyi'atu ayubaddiru bi taubati hatta la yabqa hadhihi juzurmatu fi qalbihi wa tu'athiru 'alayhi fa tu'athiru 'alayhi Na'udzu billahi na'udzu maknanya na'tasimu. Kami berlindung min syurur anfusina, syurur jamak dari syar. Karena jiwa itu memiliki kejelekan dan jiwa itu ada tiga macam, jiwa yang jahat atau jelek yang memerintahkan kejelekan dan keburukan, jiwa yang tenang yang baik yang memerintahkan kebaikan dan melarang dari kejelekan, dan jiwa yang suka mencela. Tentang jiwa suka mencela, pendapat pertama mengatakan dia adalah sifat untuk dua jiwa di atas. Karena jiwa yang tenang itu akan mencelamu, akan mencela Anda ketika Anda melakukan kejelekan, atas kejelekan dan atas perbuatan kejelekan. Sedangkan jiwa yang memerintahkan pada keburukan juga mencela Anda ala fi'lil khair, karena melakukan kebaikan. Wa hadza laysa bi'ahid, dan pendapat ini bukanlah pendapat yang jauh dari kebenaran. Pendapat yang lain mengatakan bahasa nafsu lawamah itu adalah jiwa yang pertengahan di antara mutmainnah dan amarah bisu. Itu adalah jiwa yang masih labil bahasa kita. Jiwa yang labil. Pendapat pertama dikutip oleh Ibnu Taimin wa laysa bi'ahid. Maka tiga pembagian jiwa ini adalah bukannya jiwa itu ada tiga macam, namun tiga sifat jiwa. Maka pembagian jiwa menjadi tiga ini bukan pembagian macam atau jenis yang berdiri sendiri berbeda-beda, namun keadaan dan sifat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Aruh. Ada sebagian yang berpendapat itu adalah jiwa yang beda-beda, namun yang benar kata Ibnu Qayyim di Aruh, ini bukan jiwa yang beda-beda, namun jiwanya sama, cuma kondisi kejiwaan yang beda-beda. Ada satu jiwa yang semula amal bisu, kemudian karena orang yang cenderung pada kebaikan akhirnya berubah menjadi mutmainah. Orang yang kemudian kendor, kalau kita anggap lawamah itu yang labil, menjadi malah kemudian berubah menjadi lawamah. Dan tiga macam jiwa ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman tentang jiwa yang su' di saat jusuk, wa ma ubari'u nafsi innam nasar la'amaratun bisu' illa marahimah Rabbi. Allah menciptakan perkataan Ibnu Abdul Aziz, ini bukan perkataan Yusuf, namun perkataan Ibnu Abdul Aziz, dan aku tidaklah membersihkan jiwaku, mengatakan jiwaku bersih dari kesalahan. Karena sebenarnya jiwa itu memerintahkan keburukan, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbu. Kemudian jiwa mutmainah ada di surat Al-Fajr, wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Rabbu dalam keadaan ridho dan diridhai. Dan nafsu lawamah Allah ceritakan di surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, la di sini hafutan bih, sungguh uqsimu biyaumil dan hafutan bih itu salah satu faedahnya adalah taukid. Sungguh la uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Dari mana kata-kata sungguh? Karena aku tahu aku tanbe itu ya tatoman tauki, ya tatoman tauki. Walau semua pinas awama lainnya di sini juga aku tanbe ala raje ada khilaf tentang la di sini, jadi kata-kata semisal yang ada pada ulama tafsir. Walau semua pinas awama, dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Wasayati a'malina, tentang sayati a'malina, saya menulis di Sarah al-Usul min ilmu usul, menjelaskan ada dua makna untuk sayati a'malina. Yang pertama maknanya adalah al-a'mal as-sayi'ah. Maka di sini terjadi itu fatu sifat ilmu usuf, karena sayati a'mal maknanya al-a'mal as-sayi'ah. itu satu sifat ila mausuf. Dan aku berlindung dari al-amal as-sayyi'ah, berlindung dari amal-amal yang buruk, yaitu amal-amal yang maksiat. Kemudian makna yang kedua untuk sayyidi amal adalah as-sayyi'ah bisababil amal, keburukan yang disebabkan oleh amal, yaitu musibah, bencana dan malapetaka yang disebabkan karena amal maksiat. Maka amal itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa percakapan, amal itu identik dengan kebaikan. Ayo ngamal. Nah, itu sudah otomatis maknanya positif. Mari beramal. Dalam bahasa Indonesia sudah maknanya sudah positif, nggak perlu tambahin soleh, itu sudah artinya amal soleh. Nah, mari beramal, ayo ngamal, kata orang Jawa, bawa rajin-rajin ngamal. Nah, itu maksudnya dan otomatis amal soleh dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, amal itu netral, bisa jelek bisa baik. Sayyidi amal adalah mayasul abda, sesuatu yang menyusahkan seorang hamba, hukuman dan balasannya. Maka semua maksiat pada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah amal sayyid, amal yang buruk, karena dia menyusahkan seorang muslim. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis derajatnya Hasan, jadikan oleh Tirmidzi, man sa'ahu hasanatuhu wa sa'ahu sayyatuhu fa'u mu'min. Siapa yang gembira dan bahagia karena bisa beramal kebajikan, dan sedih dan susah karena beramal keburukan, fa'u mu'min, maka dia orang yang beriman. Wa'lam dan ketahuilah bahasanya maksiat memiliki dampak pada hati, yaitu dengan menyebabkan penyimpangan hati dan penyimpangan hati. Demikian juga berdampak pada moral, pada akhlak dan pada amal. Allah Ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka. Falamma zaghu, tatkala mereka menyimpang, maka ini amal keburukan. Dampaknya azaghallahu qulubahum. Allah simpangkan hati mereka. Maka amal yang buruk memiliki dampak yang jelek, oleh karena itu wajib atas setiap orang jika muncul dari atau muncul dari dirinya keburukan, lalu dia bersegera untuk bertobat sehingga bakteri maksiat itu tidaklah melekat di hatinya, kemudian memberikan pengaruh pada hatinya. Wayadillahu fawal muqtadi qad yaqulu qailun hadza tahsilu hasilin li annahu min al ma'lumi anna man hadahullahu fa huwa muhtadin, lakinna makna qawluhu makna qawlihi fa huwa muhtadi ay fa huwa alladhi 'ala al-hidayati haqqan, kama qala ta'ala may yahdillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Walaqtu hadisi khutbatil hajati may yahdillahu fala mudillalah, yakni may yuqadirullahu hidayatahu fala yastati'a ahadun ayyudillahu wa may yudlil fala hadiya lahu ay la yastati'u ahadun ayyahdiya man aradallahu dolalahu, fa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yastati'u ayyahdiya ammahu abu talibin ma anna ammahu qad ahsana ilaihi wa tafa'a tunahu fa alana fadaqahu lakin khatama lahu bisul khatimati fa akhiru maqala innahu ala millati abdil mutalib. Fafidhalika anzalallahu innaka la tahdi man ahbabta. Faqauluhu may yahdillahu falamudillalahu tujibu lil insani al-quwata idha alima min nafsihil hidayata wa annahu la yastati'u ahadun minal halki ayudillahu. Faqauluhu wa may yudlil falahadiyalahu tujibu lil akti rujua ilallahi tabaraka wa ta'ala idza ra'a min nafsi lulalan bi ayyal ja'a ila may yahdihi la ila wairihi. Ashhadu ay ukiru biqalbi wa a'tarifu bilisani. Nah. Mayatilaf wal muhtad qad yaqul qa'il, boleh jadi ada orang yang berkomentar ini adalah tahsilul hasil. Adalah kalimat yang sia-sia. Karena satu hal yang telah maklum, siapa yang Allah berikan petunjuk, ya maka dia akan mendapatkan petunjuk. Kenapa fawal muhtadi? Mayatilah kok fawal muhtadi itu tahsilul hasil. Kalimat yang sia-sia dan memberikan faedah. Maka jawabannya, makna yang benar untuk fawal muhtadi bukan sebagaimana komentar orang yang berkomentar tadi, namun maknanya adalah fawalati alal hidayati haqqan, maka tidak orang yang benar-benar di atas hidayah. Itu maknanya. Sebagaimana itulah makna firman Allah Ta'ala, mayahdila fawal muhtadi, siapa yang Allah berikan hidayah, maka adalah orang-orang yang benar-benar di atas hidayah. Sedangkan siapa yang Allah sesatkan, maka tidaklah kau jumpai baginya walian, orang yang dekat, mursyidan yang bisa membimbingnya. Demikian bunyi tahmid yang dipakai oleh sesaji. Namun kalau redaksi di hadis Khutbatul Hajar, mayatilah fawwa falamudillala, siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang menyesatkannya. Artinya siapa yang Allah takdirkan di lauhil mahfud, kalau dia adalah orang yang mendapatkan hidayah, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Maka tidak ada satupun orang yang mampu untuk memberikan hidayah pada orang-orang yang Allah inginkan untuk Allah sesatkan. Fahamkan Nabi, maka ini dia Nabi SAW, tidaklah mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Maka amu pada pamannya ini telah berbuat baik kepada Nabi, bahkan dafa'adunahu, memberikan pembelaan terhadap Nabi. Duna di sini maknanya amanah. Duna di sini maknanya amanah. Duna itu kadang maknanya amanah. Sebagaimana waro'a itu kadang maknanya amanah. Waro'a itu mana asalnya di belakang, umumnya makna di belakang. Namun terkadang waro'a itu maknanya amanah. Contohnya di surat Kahfi, bami waro'ihi madiku ya'khudhu kulla safinata al-khusba. Bami waro'ihi, dan di depan sana. Bami waro'ihi maliku ya'khudhu kulla safinata al-khusba. Bukan di belakang sana, namun di depan. Ini mau jalan, kapal ini mau jalan dari sini mau ke sana. Maka wamin waro'ihi itu artinya wamin amamihi, dan di depan sana itu terdapat raja yang akan menyita secara zalim setiap kapal. Maka duna itu kadang maknanya siwa, terkadang maknanya tahta. Wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu wayaghfiru ma tahta dzalika liman yasha. Dan terkadang duna maknanya amanah. Man kutila duna malihi fa huwa syahid, siapa yang terbunuh di depan hartanya karena dia mau membela melindungi hartanya, ada rampok yang mau ngambil hartanya, maka apa yang dilakukan dia supaya hartanya tidak diambil oleh rampok? Dia berdiri di depan hartanya. Langkai dulu mayitku, baru kau bisa ambil hartaku. Maka Nabi katakan, man kutina duna malihi fawa syahid, siapa yang terbunuh di depan hartanya karena dia membela hartanya. Wadafa aduna, siapa yang membela, memberikan wadaf dan Abu Talib memberikan pembelaan dunahu di depan Nabi. Siapa saja yang mau ganggu Nabi, maka dia berada di depannya Nabi. Langkai dulu mayatku, baru kau boleh mengganggu keponakanmu. Demikian kata bahasa bebas untuk hari ini. Wa'alan sedekau, dan dia pun telah mengumumkan benarnya ajaran Nabi dalam satu kasidah yang panjang, yang disebut dengan qasidah Lamiyah, Lamiyah Abu Talib, Lamiyah Abu Talib, yang salah satu kutipannya, wa inilah a'lamu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu wa makhawfatu masabatin lahu aitani samham bidhalika mubina. Inilah a'lam, dan sungguh aku tahu, anna dina Muhammadin min a'lami min khairi adyanil bariyati dina, adalah agama manusia yang paling baik. Laulal malamatu wa makhawfatu masabatin, seandainya bukan karena takut celaan, takut omongan tetangga, takut komentar orang, wa makhawfatu masabatin, takut dicaci maki orang, diolok-olok orang, lahu aitani samham bidzalika mubina, saya engkau akan lihat aku wahai Muhammad menerima agamamu dengan terang-terangan. Maka dia telah mengumumkan benarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin khatamahu bisu'ul khatimah, akan tetapi Allah tutup dengan akhir yang jelek, nanti di atas kekafiran. Fa akhiru maqal, maka ucapan terakhir yang dia ucapkan sebelum mati di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di depan Abu Jahal, dia mengatakan innahu ala millati Abdul Muttalib. Innahu alamillati Abdul Muttalib. Demikian dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan lafadnya, bunyinya demikian. Ucapan terakhir Abu Talib adalah inna alamillati Abdul Muttalib. Namun Syaikh Walid Syaikh Nasr di Daurah Syaikh Muslim menjelaskan bahasanya innahu alamillati Abdul Muttalib di sini maknanya adalah ana. Maka fa'ah umaqal, maka ucapan yang terakhir diucapkan oleh Abu Talib adalah ana alamillati Abdul Muttalib, kemudian meninggal dunia. Namun perawi itu tidak tegel mengucapkan kata-kata kekafiran, meskipun itu cuma menceritakan ucapan Abu Talib. Dia tidak tega lisannya itu keluar ala ala billahi Abdul Muttalib. Nah, itu tidak sampai hati ngomong kayak gitu. Maka dia ubah ala ala billahi Abdul Muttalib dalam yang harusnya dalam bentuk mutakallim, dia ganti menjadi bentuk ghaibah. Karena dia tidak tega lisannya, tidak sampai hati lisannya kok mengucapkan ucapan kekafiran, meskipun itu menceritakan orang lain. Dan hikayatul kufri laisa kufran, nakilul kufri laisa kufran. Namun dia tidak tega, perawi itu tidak kata orang Jawa, tidak mentolong untuk mengucapkan kata-kata kekafiran. Maka dia akan di menjadi innahu ala millati Abdul Muttalib. Lafaz aslinya yang diucapkan oleh Abu Talib adalah ana ala millati Abdul Muttalib. Itu penjelasan Syaikh Walid Syaikh Nasr di Daurah Syaikh Muslim. Wa fi dzalika anzalallahu, dan tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sehingga engkau tidaklah bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja orang yang kepada orang-orang yang kau cintai. Di kitab Nasihat Linisa, Ummu Abdillah binti Semukbil menjelaskan, mengatakan bahasanya tentang Al-Qasas 56 ini ada dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya, yaitu untuk kalimat man ahbabta. Pendapat yang pertama adalah man ahbabta hidayatahu, maka tidaklah bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kau inginkan untuk mendapatkan petunjuk. Kemudian pendapat dari tafsir yang kedua, man ahbabta sahsohu, engkau tidaklah bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja orang yang kau cintai personnya. Kemudian Ummu Abdillah penulis Nasihatil Linisa mengatakan, sehingga berdasarkan tafsiran yang kedua, ayat ini dalil bolehnya memiliki rasa cinta kepada orang kafir. rasa cinta pada orang kafir dengan catatan itu adalah rasa cinta yang fitri, tabii, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Kenapa cinta dengan orang kafir? Karena dia orang tuanya, dia kerabatnya, bahkan dia istrinya, karena syariat membolehkan laki-laki muslim punya istri nasraniyah. Dan tidak mungkin dinikahi kalau tidak dicintai. Namun rasa cinta pada orang kafir yang tidak boleh adalah rasa cinta yang dinian. Adapun tabiiyan, maka ini satu hal yang tidak terlarang berdasarkan tafsiran yang kedua untuk ayat innaka la tahdi man ahbabta. Ya, maka inilah mahalnya hidayah. Mahalnya hidayah, siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Abu Talib itu demikian dekat dengan Nabi, dengan berbagai faktor yang tadi disebutkan pun tidaklah mendapatkan hidayah sebagaimana bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun demikian sungguh-sungguh Ibrahim mendawai azab, itu pun tidak mendapatkan hidayah. Dan pada hari kiamat sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Nabi Ibrahim pun masih memohonkan kepada Allah pengampunan untuk bapaknya karena demikian besar rasa cintanya. Maka ketika yaumul kiamah Nabi ceritakan dalam Sahih Bukhari, Ibrahim masih meminta kepada Allah agar mengampuni bapaknya. Ketika itu bapaknya, ketika itu Asar datang kepada Ibrahim dan mengatakan, "Wahai Ibrahim, hari ini aku tidak akan lagi durhaka kepada. Wahai Ibrahim, hari ini aku tidak akan lagi durhaka kepadamu," kata Asar. Maka kemudian karena itu kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya Allah agar mengampuni Azar. Namun kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apa yang ada di depanmu?" Maka Allah ubah Azar bentuknya, wajahnya dan badannya menjadi anjing yang jelek. Dan padahal tadi itu adalah Azar yang tadi baru saja ngomong di depan Ibrahim. Dan setelah ditengok, jijiklah Ibrahim dengan apa yang dia lihat. Kemudian Ibrahim dan ikut nendang atau apa, kemudian diseretlah Azar ke neraka. Maka hidayah itu demikian mahal, dekatnya seorang dengan pembawa hidayah tidaklah menjadi sebab orang itu mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu tidak melihat cerdas dan tidaknya orang. Orang yang cerdas tidak jaminan dia mendapatkan hidayah, sebagaimana orang yang bodoh tidak mesti pula tercegah dari hidayah. Di muka ada orang yang sangat cerdas, Abu Jahal, yang dia sebelum menentang dakwah kunyahnya adalah Abul Hakam. Abu Jahal sebelum jadi penentang dakwah kunyahnya adalah Abul Hakam. Kenapa? Setiap ada orang konflik itu ngadep Abu Jahal dan konflik selesai. Setiap orang itu dia pintar mengatasi berbagai masalah yang pelik-pelik. Semua orang konflik apapun ketemu dengan Abu Jahal, karena Abu Jahal seorang yang zaki, seorang yang agil, maka semua permasalahan selesai, damai, beres. Sehingga dia sebelum menentang dakwah dia berkunyah Abu Hakam karena cerdasnya. Namun cerdas ternyata bukan jaminan. Pintar IQ tinggi bukan jaminan untuk dapat hidayah. Abu Jahal yang demikian cerdas ternyata tidak mendapatkan hidayah, maka jadi penentang dakwah. Bahkan Nabi sebut dengan Fir'aun hadir ummah. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, Fir'aun hadir ummah. Fir'aunnya umat ini jahat. Dan di Medina terdapat orang yang sangat cerdas. Orang yang sangat cerdas. Orang yang ber-IQ tinggi. Abdullah bin Ubay Ibn Salul. Dia orang cerdas. Karena demikian cerdas, pandainya dia dalam mengatur, memimpin, pandainya dia dalam menyelesaikan sengketa. Sebelum Nabi tiba, penduduk Madinah berencana untuk mengangkat dia sebagai raja. Karena cerdasnya. Faktornya bukan karena apa-apa, kenapa dia mau diangkat jadi raja oleh penduduk Madinah? Karena cerdasnya. Namun, cerdas tidak bukan jaminan untuk dapat hidayah. Mana hidayah? Mayyathillah fala mudillalah. Maka siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Maka kalimat ini mengharuskan seorang untuk punya kesungguhan al-quwah. Jika dia menyadari dirinya mendapatkan hidayah, maka ini mengharuskan seorang mempunyai quwah. Mungkin quwah di sini ya, bahasa kita pede atau semacam itu. Maka dalam dia sadar bahasanya tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah baginya. Kalimat ini mengharuskan seorang hamba untuk arujuk ila Allah, untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika dia melihat dirinya dalam kesesatan, maka dia pun mengadu kepada orang yang memberikan hidayah kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Asyhadu maknanya ukiru biqalbi, aku mengakui dengan hatiku dan aku mengakui dengan lisanku. Ilahun bimakna makluhun. Wal makluhu huwa makbudu hubban wa ta'ziman. Mala ilaha illallahu aila makbudan hakun illallahu. Tabaruka wa ta'ala. Wa syahadatu huna syahadatun bilisani wa syahadatun bilqalbi. Mala takfi asyahadatu bilisani ila dohiran fi ahwalid dunya, wala takfi asyahadatu bilqalbi. Bala Buddha minan nutuki biha idala ta'usuma al-insanu bima la taksimu al-insana la taksimu al-insana bima hu damahu wala maluhu malahu wala malahu li'anahu la yatlu'u ala ma fil qalbi la yatoli'u la yutoli'u ala ma fil qalbi illallahu wa khobaru la annafiyatu mahdufun khobaru la annafiyati khobaru la annafiyati mahdufun takdiruhu hakun wa hadha huwa takdiru sahihu karena hadha takdiru yadulu alaihi al-Qur'anu al-Karimu kalau Allah Ta'ala dhalika bi anna allaha huwal haq wa amma takdiru bihaqin fa hadha yukaribuhu lil'amati lakin idha qaddarna kalimata haqin karena dalika audhoha wa abiyana li'annana idha qaddarna bihaqin ihtajna ila takdiri tanin ila takdirin tanin wahuwa muta'alliq kul jari wal majruri fayakunul makna la ma'buda ka'inun bihaqin wa ma'lumun anahu kullama qollat takdiru filjumlati karena Allah wahdahu la syarika lahu min babi tauqidi wa ashadu anna muhammadan yakni bihi muhammad ibn abdillahi al-hashimi al-qurashi alaihi salatu wassalamu abduhu ay abdullahi fannabiyu alaihi salatu wassalamu abdun lahakko lahu firrubu biyati mutlakon wala yastati'u ayah dia ahadan wala ayyad zuqa ahadan wala ayyan fa'a ahadan wala ayyadurra ahadan li'annahu abdun kahwairihi lakin ubudiyatuhu ahussu al-ubudiyati wa rasuluhu ay mursaluhu alladhi arsalahullahu azza wa jalla ila jami'in nasi wa ma ahsana ma qalahu asyekhu Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu abdun la yu'abadu. La yu'bad. La yu'bad. La yu'badu. Wa rasuluhu la yu'kadda. La yu'kadda. La ilaha illallah. Ilah maknanya makhluk. Makhluk. Sebagaimana karena dia wazannya fi'al. Ya, fi'al bimana maf'ul. Contoh yang lain adalah kitab bimana maktub. Wal makhluk wal ma'bud. Dia adalah sesuatu yang disembah karena cinta dan pengagungan. Karena cinta menyebabkan rasa cinta menyebabkan melaksanakan perintah, ta'ziman dan pengagungan menyebabkan menjauhi larangan. La ilaha illallah maknanya la ma'budu haqqun illallah tabaraka wa ta'ala. Dan syahadat di sini adalah syahadat dengan lisan plus syahadat dengan hati. Maka syahadat dengan lisan tidaklah cukup ila dhairan fi ahli dunia, kecuali secara lahiriah dalam kehidupan dunia. Dalam hukum dunia, syahadat secara lisan cukup dan manfaat untuk diakui sebagai seorang muslim dan diperlakukan sebagaimana muslim. Walatak fi syahadatu bil qalbi, dan semata-mata persaksian dengan hati juga tidak cukup. Sebagaimana persaksian hatinya Abu Thalib tentang kebenaran Muhammad SAW, dan itu tidak manfaat, namun harus diucapkan. Karena syahadat tidaklah melindungi darah dan harta seseorang, karena syahadat hati itu tidaklah bisa melindungi darah dan harta seseorang, karena tidak ada yang mengetahui isi hati kecuali Allah. Dan khobar la nafiyah lil jinsi, di sini dibuang takdirnya adalah hakun. Ini takdir yang benar, menyelisih takdir lughawiyyin. Kalau standar bahasa Arab, takdir untuk la yang mahdzub itu maujud. Itu standar. Semua kata itu yang mahdzub khobar la nafiyah lil jinsinya, takdirnya mesti maujud. Itu sudah paket baku di bahasa Arab. Namun takdir takdir paket baku di sini tidak cocok. Ya, takdir paket baku di sini tidak cocok untuk kalimat ini. Maka di sini ulama syariah keluar dari paket baku bahasa. Walau takdir as-sahih adalah takdir yang benar, karena takdir ini yaitu al-Quran, dan ini adalah al-Quran. Dari kata Allah wal haq. Berdasarkan pun takdir yang terkenal, la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, makanya dikritik oleh Syekh Muzaimin di sini dan di beberapa tempat yang lain. Di salah beliau untuk akidah ahlus sunnah wal jamaah yang juga beliau tulis. Beliau katakan bahwasanya kalau kita takdirkan bihaqqin, maka makna semacam ini memang mudah dipahami untuk orang awam. Yuqaribu lil amah. Untuk orang awam cocok. Orang awam, orang Arab cocok. Lakin akan tapi jika kita takdirkan dengan kata-kata hakul, maka itu lebih jelas dan lebih jelas. Karena jika kita takdirkan dengan bihakim, maka kita memerlukan takdir kedua. Karena jir dan majrur itu tidak menjadi khobar. Yang jadi khobar adalah sesuatu yang muqaddar sebelum jir dan majrur. Itu kaidah nahwu. Ya, maka muqaddar yang kedua adalah muta'alak jir dan majrur, yang adalah khobar yang sesungguhnya. Karena jir dan majrur kalau menurut mazhab Basriyyin tidak bisa aja dia menjadi khobar. Maka khobarnya harus muta'alak jir dan majrur. Kalau kita katakan bihaqin illallah, maka kita butuh takdir yang lain. Kecuali jika kita pakai mazhab kufiyin yang membolehkan jer dan majrur sebagai khobar. Tapi kalau basriyin yang tidak membolehkan jer dan majrur sebagai khobar, maka tidak boleh tidak harus ada muta'alak jer majrur, yaitu kainun atau mustaqirun. Sehingga maknanya jadinya la ma'budu kainun atau mustaqirun bihaqqin illallah. Tambah panjang. Dan satu hal yang maklum, jika semakin sedikit takdir dalam satu kalimat, maka semakin lebih baik. Wahdah oleh syarikalah ini adalah taukid. Wahdah itu taukid untuk isbat. La syarikalah taukid untuk nafi. La ilaha. Fasyadu anna Muhammadan, yang dimaksud Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurasi alaihi salatu wassalam. Hambanya yaitu hamba Allah, maka Nabi adalah hamba. Tidak ada pada diri beliau sifat rububiyah sama sekali. Mutlakan di sini terjemahnya sama sekali. Maka beliau, maka oleh karena itu beliau tidak lama memberikan hidayah kepada seseorang, yaitu hidayah taufik. Tidak bisa memberikan rezeki kepada seseorang, tidak bisa memberikan manfaat dan bahaya kepada seseorang karena dia adalah hamba sebagaimana yang lainnya, akan tapi penghambaannya adalah penghambaan yang paling istimewa. Rasulnya artinya orang yang diutus, yang Allah utus azza wa jalla kepada semua manusia, bahkan pada semua manusia dan jin. Dan betapa indahnya apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab tentang beliau, dia adalah hamba yang tidak boleh disembah dan rasul yang tidak boleh didustakan. Sallallahu alaihi as-salatu minallahi ala al-abdi wa ala fiha abdul aliyah rahimahullahu innaha tanna'uhu alaihi fil mala'il a'la wa ala alihi ay atba'ihi alaihi wa ashabihi ay alladhina sahibuhu wa min khasa'is al-Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ashabahu humul ladhina ajtama'u fi mu'minina bi wa ma ju'ala dhalik falaw ijtama'a al-insanu bihi lahdatan wahidatan wa huwa mu'minan bihi sara min ashabihi lakinna ghayrahu la tathbutu as-suhbatu fi haqqi illa ba'da mulazamatin tawilatin falaw jalasta ma'a insanin fi majlisin maratan wahidatan فإنه لا يقال إنه صاحبك والأصحاب معطوفة على الآل فيكون عطفها من باب عطف الخاص على العام وهذا كثير في اللغة العربية ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها فالمراد بالروح جبريل عليه السلام وسلم تسليما كثيرا أي سلمهم من جميع الآفات فدعا لهم هنا بحصول المكروه بالصلاة وبزوال المكروه بالتسليم. Ya, sallallahu alaihi. Salat Allah dari Allah kepada hamba menurut Abul Aliyah seorang tabi'in adalah tana'uhu alaihi, pujian Allah kepada hamba tersebut fil malik a'la, malik a'la adalah nama lain untuk malaikat. Ya, di catatan lagi disebutkan perkataan Abu Ali ini disebutkan oleh Bukhari secara mu'alaq tanpa sanad di kitab tafsir di Sahih Bukhari, tepatnya di bahasan surat Al-Ahzab di bab Al-Ahzab ayat 56. Dan di catatan lagi disampaikan, silakan baca, lihat perkataan Syekh Utsaimin di kitab beliau Fathuddin Jalali wa Iqam bi Syarhih Buluhil Maram. Di Fathuddin Jalali wal Ikram, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahasanya salat Allah untuk hamba itu terdapat banyak pendapat tentangnya, dan pendapat yang terbaik adalah perkataan Abul Aliyah, meskipun beliau katakan ini tidaklah kita tegaskan pastinya kebenarannya, dan itu pendapat yang paling baik yang ada. Kenapa? Kata beliau di Fathuddin Jalali wal Ikram, karena Abul Aliyah ini tabi'in yang katanya bukan hujah, dia bukan sahabat. Nah, kalau dia sahabat, maka tidak bisa kita, maka dia berdasarkan menimbang Abul Aliyah adalah tabi'i, maka tidak bisa kita pastikan ini yang terbaik, ini yang benar. Namun ini definisi yang paling baik dari berbagai definisi yang ada. Wa ala alihi, dan keluarga Nabi, yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah pengikut Nabi yang mengikuti agama beliau. Sebagaimana alu Fir'aun adalah orang-orang yang mengikuti agama Fir'aun meskipun tidak punya hubungan darah dengan Fir'aun. Maka keluarga seseorang itu boleh jadi keluarga nasab dan boleh jadi keluarga agama. Dan apa yang dimaksud dengan alihi di sini, apakah dia adalah keluarga nasab ataukah keluarga agama? Pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, keluarga di sini adalah keluarga agama. Wa ashabi, dan para sahabat Nabi, itulah orang-orang yang menjadi sahabat Nabi. Dan di antara hukum khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, definisi sahabat Nabi adalah orang yang pernah kumpul dengan beliau dalam keadaan beriman ketika kumpul itu dan mati di atas iman. Maka seandainya ada seorang berkumpul dengan Nabi satu kejap saja dalam keadaan dia beriman dengan Nabi, maka dia adalah sahabat Nabi. Ini hukum khusus untuk Nabi. Lakin ghairuhu, akan tapi yang lain tidaklah disebut sahabat kecuali setelah mulazamah tawilah, setelah interaksi yang lama. Maka seandainya engkau sering duduk bareng dengan seseorang dalam satu majelis, maka tidaklah bisa dikatakan anda adalah sahibnya. Dan ashab di sini atau kepada keluarga yang maknanya semua orang yang beriman, sehingga di sini adalah atful khas alal am. Karena sahabat adalah bagian dari alu. Karena alu artinya adalah atba', pengikut dalam din. Itu semua orang yang beriman. Maka di sini atful khas alal am. Dan ini banyak dalam bahasa Arab. Semisal tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Turunlah di malam Qadar para malaikat dan Jibril. Dan yang dimaksud dengan ruh adalah Jibril alaihissalam. Dan Jibril adalah bagian dari malaikat. Dan atful khas al-am itu memberikan faedah dalam kaidah ilmu balaghah. Ini kaidah balaghiyah. Atful khas al-am itu yadullu ala syaraf, ala wal-imtiaz, adanya keistimewaan dan adanya kemuliaan yang ada pada al-khas. Maka dan demikianlah kenyataannya, para sahabat Nabi adalah orang yang beriman yang istimewa. Wassalamat tasliman katsira, dan keselamatan yang banyak untuk beliau. Sallamahu min jami'il afat, artinya kita doakan keselamatan untuk mereka dari semua keburukan. Maka di sini kita penulis mendoakan untuk mereka-mereka, mendoakan dua hal, yaitu terwujudnya hal-hal yang baik-baik yang diinginkan, ini adalah dengan selawat, dan hilangnya berbagai hal yang tidak disukai, dan ini dengan doa taslim. Kemudian kita masuk ke mukaddimah sebelum bab pertama. Sebelum apa nama tu? Masrin. Foto. Ma'badu fa'ina ma'rifatu jawa. Fa'ina ma'rifata. Fa'ina ma'rifata jawa mi'ul ahkami. Jawa mi'ul ahkami. Jawa mi'ul ahkami. Jawa mi'ul ahkami. Jawa mi'ul ahkami. Wa fa'riqiha min ahma. Min ahamil. Ahamil ulumi. Wa aktariha fa'idatun. Fa'idatan. Fa'idatan. Wa'adzi wa'adzomiha naf'an lihada jama'an. Jama'tu. Jama'tu bi risalati adi ma'ayasiru. Ma'ayasaro. Ma'ayasaro. Ma'ayasaro. Ma'ayasaro. Ma'ayasaro. Ma'ayasaro. Min jawami mi'il ahkami. Wa usuliha wa mimah. Taftariku. Taftariku fihi al-ahkami. Ahkamu. Ahkamu la taf. Liftiraqi. Liftiraqi hikamiha. Wa. Wa alaliha. Wa ilaliha. Wa alaliha. Wa. Qasam. Wa qas. Wa qasam tuha. Qasam tuha kismaini. Nah. Amma ba'tu fa'inan ma'rifata. Sebenarnya pengetahuan tentang jawami il-ahkam, kaidah yang mengumpulkan berbagai hukum. Wa fawariq, dan beda-beda antara hukum-hukum yang nampaknya sejenis dan serupa, yaitu furuq fiqhiyah. Min ahamil ulum, adalah ilmu yang sangat penting dan sangat banyak manfaatnya dan sangat besar faedahnya. Oleh karena itu kukumpulkan dalam bukuku ini, risalahku ini, kata Syekh Sa'di, mata yasal, apa yang mungkin untuk dikumpulkan min jawamil ahkam. itu kaedah-kaedah yang memuat dan mengumpulkan berbagai hukum. Ya, ini juga disebut dengan usul. Demikian juga mimma taftariqu fil ahkam, hukum-hukum yang beda-beda padahal dia sejenis dan serupa karena perbedaan hikmah dan illah. Dan aku bagi buku ini menjadi dua bagian, yaitu dua bab besar. Abu Hasna. Al-Qismul awalu fi dzikri ma tajtami'u fihi al-ahkami min ahkamu fihi al-ahkamu min al-usuli wal qawa'idi wantaqiyatul qawa'idi wantaqiyatul qawa'ida al-muhimata wal usulul jami'ata wasarahtu kulla wahidatin minha sarhan yuwaddihu ma'naha wa mathaltu laha min al-amsilati allati tatafarru anha ma tayassara wa qismu sani atba'tu dhalika bi dhikri al-fawariqi bayna al-masaila masaili al-mustabihati wa ahkamil mutaqaribati wa dhikri taqasimil muhimati faqulu fil qismil awwali musta'inan billahi rajian minhu i'anata wa tashila. Nah, bagian pertama dari buku ini menyebutkan kaidah-kaidah yang mengumpulkan berbagai hukum. Kaidah-kaidah yang mengumpulkan berbagai hukum itu disebut usul atau disebut juga qawaid. Mantaqaitu dan aku pilih-pilih kaidah-kaidah yang penting, kaidah-kaidah fikih sangat banyak, maka aku pilihkan tidak semua dibahas di sini, sebagian saja, dan itu adalah kaidah-kaidah pilihan yang dipilih oleh beliau. Demikian juga aku pilih-pilih usul-usul yang jami'an memuat banyak hukum. Dan akan aku jelaskan setiap kaidah dengan penjelasan yang memperjelas maknanya, dan aku contohkan untuk kaidah tersebut beberapa contoh kasus yang tatafau anha, yang kasus-kasus tersebut adalah furu' atau turunan atau derivat dari kaidah tadi, matayasara yang memungkinkan. Kemudian atba'tu dzalika, aku lanjutkan hal tersebut dengan bab yang kedua yang menyebutkan fawariq, beda-beda antara masalah-masalah yang serupa dan hukum-hukum yang mirip-mirip, dan juga ditambahkan dengan menyebut taqasim muhimah, pembagian-pembagian yang penting. Fa'akul fi qismil awal, maka aku katakan berkaitan dengan bab yang pertama, seiring dengan memohon pertolongan pada Allah, mengharap bantuan dan kemudahan darinya. Al-Qismul Awal, Al-Qawaid wa Usul Al-Jami'ah. Untuk satu ya, tiga umat. Al-Qawaid Al-Ula Asyari'u La Ya'muru Illa Bima Maslahatuhu Khalisatan Aw Rajihatan Wa La Yanha Illa Amma Maqsadatuhu Khalisatan Aw Rajihatan. هذا الأصل مفسدته خالصة أو راجحة. مفسدته خالصة أو راجحة. هذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشد عنه شيء من أحكامها. لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله ولا بغيون على الخلق في دمائهم وأموالهم وأراضيهم إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في ma fi an-nawahi minasy-syarri wad-dharari fayastanibuha. Wa qala ta'ala qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Faqad jama'at hadhihi al-ayatu usulal ma'murati wa nabbahat ala husniha kama jama'atil ayatu allati ba'daha usulal muharramati wa nabbahat ala qabhiha ala qubhiha wa hiya qawluhu ta'ala qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Kaidah yang pertama, syariat tidaklah memerintahkan ila bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun. Tidaklah memerintahkan kecuali hal yang manfaatnya 100% manfaat atau manfaatnya lebih besar daripada bahayanya. Wa la yanha, dan syariat tidaklah melarang kecuali perkara yang bahayanya itu adalah 100% bahaya atau bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang kaidah ini mencakup semua aturan syariat. Tidak ada yang menyimpang darinya satupun dari hukum-hukum syariat. Lafaz qabila maqala qabil usul wal furu', tidak ada beda antara hal-hal berkaitan dengan akidah ataukah dengan masalah syariat, berkaitan dengan masalah akidah ataukah berkaitan dengan masalah hukum fiqih, berkaitan dengan hak Allah ataukah hak sesama. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk melakukan keadilan, berbuat baik, memberikan hak kerabat, melarang perbuatan keji, mungkar dan kezaliman. Allah nasihati kalian supaya kalian mengambil pelajaran. Maka ayat ini, berdasarkan ayat ini tidaklah tersisa satupun keadilan, satupun kebaikan, satupun silatul aqarib, menyambung hubungan dengan kerabat, kecuali Allah perintahkan dalam ayat yang mulia ini. Dan tidak ada satu perbuatan keji dan mungkar berkaitan dengan hak Allah. Tidak pula ada satu bentuk kezaliman berkaitan dengan hak sesama, baik kezaliman berkaitan dengan darah, harta ataupun kehormatan, kecuali telah Allah larang. Dan Allah nasihati para hambanya untuk mengambil pelajaran apa yang ada dalam perintah-perintah tersebut, baiknya perintah dan manfaatnya, lalu mereka melaksanakannya. Dan mereka mengingat apa yang Allah larang, jeleknya dan bahaya apa yang terkandung dalam larangan Allah, kemudian mereka menjauhinya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Rabbku memerintahkan keadilan dan tegakkanlah diri kalian setiap kali kalian sholat, dan sembahlah dia dengan memurnikan ibadahnya untuknya, sebagaimana dia menciptakan kalian, dia akan mengembalikan kalian. Maka ayat ini memuat usulul ma'murat, pokok-pokok hal yang diperintahkan, dan mengingatkan betapa indahnya dampak dan manfaat dari hal yang Allah perintahkan. Sebagaimana ayat setelahnya itu mengumpulkan usulul muharramat, pokok-pokok hal-hal yang diharamkan, dan mengingatkan tentang betapa jeleknya keburukannya. Itulah ayat setelahnya adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi, dosa dan kezaliman tanpa alasan yang benar, dan Allah mengharamkan kalian berbuat menyekutukan Allah dengan makhluk yang Allah tidak pernah menurunkan dalil kalau makhluk tersebut adalah sekutu Allah, dan Allah larang kalian untuk berkata-kata tentang Allah dan atas nama Allah tanpa ilmu. Fathasarkaman sah. Al-masalihu imma khalisatun laisa biha mafsadatun itlaqan wa imma rajihatun ay tashtamilu ala mafasidah لكنها قليلة بالنسبة للمصالح وهذا القسم يكون مأمورا به. والمفاسد إما مفاسد خالصة ليس فيها مصلحة إطلاقا وإما مفاسد راجحة يعني أنها تشتمل على مصالح لكنها قليلة بالنسبة للمفاسد. وعلى هذا تدور الأوامر والنواهي، فالأوامر تدور على المصالح الخالصة أو الراجحة، والنواهي تدور على المفاسد الخالصة أو الراجحة. الأمر بالعدل واجب، والأمر بالإحسان سنة، وفيه دليل على جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه، لأن الأمر مشترك بين الواجب والمستحب. وفي هذه الآية الأمر بالعدل وهو واجب، والأمر بالإحسان وهو سنة. قوله وإيتاء ذي القربى يعني إعطاء القريب حقه، وهذا من الصلة. حوله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء والمنكر فيما يتعلق بحق الله، والبغي فيما يتعلق بحق المخلوق، وهو العدوان على الخلق. وهو العدوان على الخلق، فهو سبحانه وتعالى ينهى عن هذا وهذا. ثم بين أنه يعزنا بهذه القاعدة والأصل العظيم، وهو الأمر بالعدل والإحسان والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. فقال يعزكم لعلكم تذكرون، وقوله لعلكم تذكرون لعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تتذكروا وتتعظوا. في فهذه الآية جمعت بين الأمر والنهي. قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط، يعني بالعدل. وأقيموا وجوهكم، هذه جملة معطوفة على محل قل أمر، وليست معطوفة على قوله بالقسط. قوله وادعوه، أي ادعوا الله مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، يعني أنه سيعيدكم كما بدأكم. ولا تعجزه الإعادة، لأنه لم يعجزه الابتداء. Masalah yang namanya maslahat itu boleh jadi khalisah 100% hanya mengandung maslahat, tidak ada kejelekannya ditelakkan sama sekali. Boleh jadi rajihah, maslahatnya lebih besar, artinya maslahat tersebut mengandung kejelekan, tetapi kejelekan dan bahayanya sedikit jika dibandingkan dengan besarnya maslahat. Nah, hal semacam ini dua-duanya diperintahkan. Sedangkan mafarsid yang boleh jadi adalah keburukan yang 100% keburukan, tidak ada padanya maslahat sama sekali. Atau mafsadah itu rajihah, artinya mafsadah tersebut memuat kebaikan, akan tetapi kebaikan tersebut sedikit jika dibandingkan dengan keburukannya, dan ini dua-duanya dilarang. Walahada, dan berdasarkan hal ini berputarlah perintah dan larangan. Maka perintah itu berputar pada hal-hal yang maslahatnya murni maslahat atau maslahat yang lebih besar daripada bahayanya. Dan larangan berputar pada keburukan, boleh jadi 100% buruk ataukah keburukan yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan Allah memerintahkan untuk adil, dan berlaku adil hukumnya wajib, dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik, dan berbuat baik hukumnya sunnah. Maka hadis ini dalil untuk berkaitan dengan kaidah usuliyah. Berkaitan dengan kaidah usuliyah ini mendalili bolehnya menggunakan lafaz mustarak untuk semua maknanya. Karena amara ini adalah mustarak, bisa wajib, bisa mencakup wajib dan mustahak. Dan dalam ayat ini terdapat amara untuk adil dan ini wajib, dan ada amara untuk ihsan dan dia sunnah. Maka ulama usul berselisih pendapat, bolehkah lafaz mustarak dimaknai dengan seluruh maknanya. Sebagian ulama usul melarangnya, namun pendapat yang rajih, lafaz mustarak yajuzu istimal lafaz mustarak fi ma'nayhi au fi jami'i ma'anihi, diperbolehkan, boleh hukumnya penggunaan lafaz mustarak, satu kata yang memuat banyak makna dan yang diinginkan adalah semuanya. Yang diinginkan dengannya adalah semuanya. Di antara yang ulam emojikan hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, demikian juga Syaukani di Nahlul Awtar, dan emojikan faedah ini. Dan insyaAllah ini pendapat yang wajib. Karena itu maka contohnya, contoh penerapan kaidah ini hadis la yamassuhu ila tahir, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Sa'al al-Bani mensahihkan hadis ini di Irwaul Ghalil, namun menurut beliau ini lafaz mustarak, dan kaidah yang beliau pakai lafaz mustarak harus memakai salah satu maknanya saja. Harus salah satu maknanya saja. Maka kita harus carikan dalil yang bisa untuk menentukan lafaz mustarak di sini apa yang diinginkan. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali tahir. Ini mustarak, tahir dari najasah, tahir dari hadas kecil, tahir dari hadas besar, tahir dari kekafiran. ada empat makna. Maka harus kita carikan dalil yang menentukan mana yang diinginkan. Kemudian beliau bawakan hadis al-mu'min layan juz, maka kemudian beliau mentajih layan masuhu layus ila tahir, artinya layan masuhu ilal mu'min. Dan beliau tidak menerima kaidah jawaz istimal lafzul mustaraq fi jami'i ma'anihi. Namun ala rajih, berdasarkan kaidah yang lebih kuat, jawaz istimal lafzul mustaraq fi jami'i ma'anihi, maka kita katakan la yamasu illa tahirun, ini empat-empatnya. Empat, tidak boleh menyentuh Quran orang yang tangannya ada najis, badannya ada najis, ada hadas kecil, hadas besar, atau orang kafir. Maka kalau menurut ulama yang menguatkan kaidah jawaz istimal fil mustaq fi jami' ma'anihi, dan insyaallah inilah pendapat yang lebih kuat, maka dalil di atas itu bisa dipakai untuk semua makna yang terkandung dalam kata-kata tahir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sa'd bin Basam di Tawdi' al-Ahkam ketika membahas hadis ini, layang masuk ila tahir, beliau katakan di sini berlaku kaidah bolehnya lafaz mustarok dimaknai dengan semua maknanya. Dan dan dengan catatan jika itu tidak menimbulkan kontradiksi. Dan dalam kasus ini tidak menimbulkan kontradiksi. Kaidah ini berlaku jika tidak menimbulkan kontradiksi. Kalau semua maknanya itu menimbulkan kontradiksi, maka tidak berlaku. Contohnya haid itu ya terlepas nabi anfusina salah tataku. Perempuan yang dicerai maka dia masa idahnya 3 kara. Kalau itu mustarok antara haid dan tahar. Namun ini tidak bisa kalau kita pakai dua-duanya. Terus ngitung haidnya gimana? Haid atau tuhu? Nah, kan tidak bisa. Ada tenaga, ada pertentangan. Maka dalam masalah ini tidak bisa dipakai. Jadi kaidah ini bersyarat. Kaidah ini bersyarat jawaz istimal lafzul mustarok fi jami'i ma'anihi, itu bersyarat. Yaitu mana kala tidak menimbulkan pertentangan jika kita maknai dengan semua maknanya. Contohnya di Al-Qur'an. Namun kalau di lain masalah tohir, tidak menunjukkan pertentangan. Ketika kita melarang yang orang yang najis untuk pegang Quran, ini tidak bertentangan dengan ketika kita larang orang yang hadas untuk pegang Al-Quran, dan tidak bertentangan ketika kita larang orang kafir untuk pegang Al-Quran. Tidak bertentangan, kan? Ya, tidak masalah. Ini syarat untuk menggunakan kaidah jawaz istimal lafzul mustaraq fi jami'i ma'ani. Itu soalnya tidak menimbulkan pertentangan makna. Kalau menimbulkan pertentangan makna, maka tidak boleh. Harus dicarikan dalil tambahan, dalil eksternal yang menentukan makna apa yang dimaksudkan dari makna-makna yang terkandung dalam lafaz mustaraq. Demikian yang kita apakah hadisnya sudah selesai di sana semua? Kalau yang dicetak oleh Mu'asasa baru 10 jilid baru sampai kitab Bulbuyut. Itu bentuknya transkrip atau taklif dari jilid-jilid? Iya, transkrip. Sampai kita mungkin sudah selesai.